Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab At-Tahdzib fi Adillati Matni Ghayah wa Taqrib karya Asy-Syaikh Mustafa Bugha hafizahullahu taala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang mengusap dua khuf. Ya. Kita sudah selesaikan pembahasan mengusap dua khuf. Maka insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan dengan pembahasan yang baru, yaitu tentang at-tayammum. Ya. Tayammum, tentang at-tayammum. Sebentar, fikih at-tayammum. Baik. Jadi tayammum ini dia kalau misalnya seseorang tidak mendapati air, ya, tidak mendapati air, maka ketika dia safar atau ketika dia safar tidak mendapati air atau ketika dia sakit, di mana kalau dia berwudu dengan air ini akan menyebabkan dia memudaratkan dia, menyebabkan dia sakit atau menyebabkan sakitnya semakin parah atau membuat dia lambat sembuhnya, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Ya, ada yang bisa untuk menggantikan wudu. Ada yang bisa untuk menggantikan wudu dan ini merupakan kemudahan yang ada dalam syariat kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kemudahan bagi orang yang dia tidak mendapatkan air atau karena dia sakit sehingga kalau dia pakai air itu akan memudaratkan dia, ya, ada penggantinya yaitu at-tayammum. Ya. Tayammum secara bahasa artinya adalah al-qasd. Al-qasd artinya tujuan. Adapun secara syar'i, tayammum itu adalah perbuatan mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat tertentu untuk bersuci. Ya. Jadi tayamum adalah perbuatan mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat tertentu untuk bersuci. Jadi tujuannya dia mengusap wajahnya dan tangannya ini adalah untuk bersuci. Qala al-Qadi Abi Suja, al-Qadi Abu Suja rahimahullahu taala, disebutkan oleh al-Qadi Abu Suja, faslun wa syara'itu tayammum khamsatu asya. Kata beliau, pasal, ya, syarat dari tayammum itu ada 5 perkara. Yang pertama, wujudul udhri bi safarin aw maradin. Yang pertama adanya safar, adanya uzur, baik itu karena safar atau karena sakit. Ya. Kemudian yang kedua, wadukhulul waqti shalah. Ya. Masuknya waktu salat. Kemudian yang ketiga, wa talabul ma. Dia mencari air. Kemudian yang keempat, wa ta'adzuru istimalihi wa igwazuhu ba'da talab. Yakni dia ta'adzur, dia memiliki uzur untuk tidak mempergunakannya dan tidak menemukan air setelah mencari. Kemudian yang terakhir, wa turabu tahiru lahu gubar. Ya. Fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi. Kemudian yang kelima, yang dipergunakan adalah tanah atau tanah yang suci yang memiliki debu. Ini tanah yang suci yang memiliki debu, apabila dia bercampur dengan kotoran atau dengan pasir, maka tidak diperbolehkan dipakai untuk tayamum. Ya, ini syaratnya at-tayamum. Baik, sekarang kita akan jelaskan di antara syarat-syarat ini. Ya. Yang pertama, pembahasan kita adalah dalil pensyariatan tayamum. Ya, dalil masyru'iyatihi. Ini dalil disyariatkannya tayamum. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa tayamum ini disyariatkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum mardha aw ala safar aw jaa'a ahadum minkum minal gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian sakit atau kalian dalam keadaan safar, kemudian kalian ya jaa ahadum minkum minal ghaid, kalian baru saja menunaikan hajat kalian, ya kalian datang atau selesai menyelesaikan hajat kalian, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaknya kalian bertayamum dengan tanah yang baik. Ya, dengan tanah yang bersih. Qala famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengannya. Itu dengan apa? Dengan itu tadi, dengan apa? Jadi gelap nih. Bapaklah ya. Silau soalnya. Ya. Ya, dengan debu tadi, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengannya. Nah, ini ada perintah ketika kita tidak menemukan air, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Apabila kalian tidak menemukan air, maka kalian hendaknya bertayamum dengan tanah yang baik, dengan tanah yang bersih. Ya. Kalau wa amma sunnatu, adapun dari sunnah, kata beliau, ya, adapun dari sunnah, ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat lanal ardu ya kulluha masjidan. Wa ju'ilat ya turbatuha lana tahuron idza lam najidil ma." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan bagi kami bumi itu seluruhnya suci, seluruhnya sebagai tempat bersujud. Ya, sebagai tempat bersujud. Artinya kita itu kalau tiba waktu sholat, kemudian ingin sholat, maka di tempat manapun itu boleh ya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya boleh untuk melakukan sholat. Ya, kecuali tempat yang najis atau di kandang unta, ya, yang demikian tidak diperbolehkan. Tapi di semua tempat hukum asalnya boleh dipergunakan untuk sholat, boleh dipergunakan untuk sholat. Ya, jadi walaupun tidak menggunakan sajadah ini ibu-ibu ya, walaupun tidak menggunakan sajadah, jadi jangan berpikiran bahwa segala sesuatunya itu harus dialasi sajadah, enggak. Ya, tapi kita tanpa menggunakan sajadah pun, ya, selama tempatnya itu bersih, tidak kelihatan ada kotoran, maka silahkan saja untuk melakukan sholat di atasnya. Ya, kecuali juga kuburan ya, kuburan tidak boleh sholat di kuburan. Ya, ada dalil lain yang melarang. Tapi hukum asalnya, bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperbolehkan bagi kita untuk sholat di atasnya. Qala waju'ilat turbatuha lana tahuran. Dan dijadikan bagi kita dan dijadikan ya debunya bagi kita itu suci. Idlam najidil ma, kalau kita tidak mendapati air. Artinya boleh untuk bersuci dengan tanah kalau kita tidak mendapati air. Ya. Baik. Maka boleh ya seseorang untuk dia bertayamum, melakukan tayamum apabila dia tidak mendapatkan air. Nah, dari sini ya, dari ayat yang kita bacakan dan juga dari hadis tadi ya dikatakan ya falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya, dan kalian tidak menemukan air, maka barulah kalian bertayamum. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa tayamum itu baru diperbolehkan ketika tidak ada air, ibu-ibu. Ya, kalau tidak ada air. Maka barang siapa yang dia dalam keadaan safar, dia tidak sakit, artinya air itu tidak memudaratkan dia. Kemudian ada air, ya, ada air, maka dia enggak boleh bertayamum. Ya. Kalau misalnya dia tidak ada air, maka yang harus dia lakukan terlebih dahulu adalah apa? Adalah mencari airnya. Airnya dicari dulu. Ada enggak air? Kalau sudah dicari, memang tidak menemukan air, baru boleh tayamum. Tapi kalau ada air, boleh enggak tayamum? Enggak boleh. Ya? Enggak boleh. Kenapa? Falam tajidu ma'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an. Dan kalian tidak mendapatkan air. Nah, ini suatu hal yang perlu kita sampaikan kepada saudara kita kaum muslimin. Terkadang mereka bermudah-mudahan dalam tayamum. Ya. Misalnya di kereta api. Sering saya lihat di kereta api. Ya, ketika tiba waktu subuh tinggal langsung dia tempel di kaca kereta atau di di kursi yang ada di depannya tayamum kemudian sholat subuh. Enggak boleh. Falam tajidu ma'an. Kalau kalian tidak menemukan air. Di kereta api ada air enggak? Ada. Ya. Datang ke WC sana, cukup air yang bisa berwudu. Wudu enggak perlu banyak-banyak, sudah kita jelaskan ya. Ketika kita menjelaskan sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak perlu air yang demikian banyak ya. Cukup air yang ada di WC tersebut untuk kita berwudu. Maka enggak boleh tayamum, enggak sah dia salatnya. Hati-hati. Demikian juga di pesawat ya. Di pesawat sering kali kita lihat orang tayamum. Padahal di WC masih ada air dan airnya cukup untuk wudu. Ya. Sehingga orang yang safar naik pesawat atau kereta api kemudian dia masih mendapatkan air, tidak boleh tayamum. Ya. Kenapa? Karena airnya ada. Kemudian juga orang yang tidak mendapati air kecuali dengan membeli. Ya, Ustaz, anunya enggak ada air tadi di WC. Saya udah coba ke WC enggak ada. Ya. Tapi bisa beli air enggak? Oh, bisa Ustaz. Ada pramugarinya atau pramugaranya itu yang jualan aqua. Ibu punya uang enggak? Punya. Maka enggak boleh tayamum, beli air tayamum dengan air aqua. Ya. Karena air itu ada. Karena air itu ada, tidak terpenuhi syaratnya. Ya, falam tajidu ma'an. Ini dia tidak mendapatkan apa? Air. Ya. Sehingga air tersebut bisa dia pergunakan untuk berwudu. Sehingga tidak kemudian menjadi terdapatnya udzur bagi dia untuk melakukan tayamum. Nah, kemudian bagaimana Ustadz kalau yang tersisa itu hanya air yang cukup untuk minum saja? Misalnya, tiba waktu sholat, kita berada di tengah padang pasir. Ya, kita nggak tahu di depan itu ada tempat persinggahan atau tidak. Misalnya ya, bukan di jalan utama, misalnya di tengah padang pasir misalnya. Ya, yang kalau kita khawatir, kalau kita minum, kita pakai air dalam penyimpanan ini untuk berwudu, maka kita nggak mendapatkan air lagi nanti, nggak bisa minum. Maka boleh nggak kita untuk bertayamum? Boleh. Ya, kalau kondisinya seperti itu, ya kondisinya dia ketika dia memiliki air yang cukup hanya untuk minum saja, maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Baik. Kemudian wujudul udhri bisafarin aw maradin, atau sakit ya. Dia diberikan ada udhur karena safar atau karena sakit. Nah, sakit ini tadi sebagaimana yang kita sebutkan. Tidak semua sakit kemudian memperbolehkan dia untuk bertayamum. Ya. Misalnya panu. Sakitnya panu misalnya. Ya. Dia enggak memudaratkan, atau sakit gigi, Ustaz, sakit gigi, Ustaz. Boleh enggak tayamum sakit gigi, ya? Ya enggak boleh. Ya, kalau cuma sakit gigi atau sakit yang tidak memudaratkan, maka tidak boleh baginya untuk bertayamum. Ya, para ulama menyebutkan bahwa syaratnya dia itu boleh bertayamum sakit yang memperbolehkan dia untuk tayamum, pertama, kalau dia wudu dengan air dia mati. Ya. Kalau dia wudu dengan air dia mati, maka tayamum dia. Atau yang kedua, kalau dia tidak bertayamum, maka sakitnya semakin parah. Ini kondisi sakit yang kedua. Dia enggak mati, tapi sakitnya semakin parah, maka silakan dia bertayamum. Ya. Atau yang ketiga, membuat dia terhambat dari kesembuhannya. Ya. Memang tidak parah sakitnya, tapi kalau misalnya dia tidak bertayamum, artinya dia berwudu, yang harusnya besok sembuh, diperkirakan besok sembuh, ya harus nunggu lagi satu pekan yang akan datang. Misalnya ada luka yang belum kering, ya, ada luka yang belum kering misalnya, atau ada penyakit, ya, ada penyakit yang membuat dia, kalau dia tidak bertayamum, ya, kalau dia tidak bertayamum, maka akan membuat dia terhambat dari kesembuhannya. Maka yang demikian, ya, boleh bagi dia untuk bertayamum. Namun kalau tidak memudaratkan, seperti misalnya tadi, misalnya sakit sedikit aja, sakitnya nggak masalah, ya, dia berwudu itu tidak memudaratkan dia, maka tetap berwudu, nggak boleh bertayamum. Atau karena nggak mau kedinginan, ya, maka bukan alasan bagi dia untuk kemudian bertayamum. Ya, dia bisa memanaskan airnya kalau memang kedinginan. Ya. Ini perlu disadari oleh kaum muslimin, jangan kemudian bermudah-mudahan dalam bertayamum. Jadi harus ditemukan terlebih dahulu, ya, air, harus dia cari dulu airnya. Ya, kemudian yang kedua, hendaknya dia benar-benar dalam keadaan sakit. Kemudian kata beliau di sini, wadukhul waqti shalah. Ya. Kemudian bolehnya dia bertayamum kalau sudah masuk waktu salat. Ya, kalau sudah masuk waktu salat. Jadi kalau misalnya belum masuk waktu salat, ya, ya sudah dia enggak usah tayamum dulu. Nunggu sampai datangnya waktu salat. Misalnya jam 11 pagi misalnya. Aduh, mau tayamum dulu deh. Enggak, nanti tunggu kalau sudah masuk waktu sholat baru dia bertayamum, ya, baru dia boleh bertayamum. Ya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kata beliau, man tawaffarat fihi asbabut tayamum laisa lahu an yatayammama li salatil fardiyah illa ba'da dukhuli waqtiha. Barang siapa yang terpenuhi padanya sebab-sebab tayamum, maka tidak boleh bagi dia bertayamum untuk salat wajib kecuali setelah masuk waktunya. Ya, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Bukhari dan Muslim, waju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Ya. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakat hussalatu falyusalli. Dan telah dijadikan bagiku bumi ini sebagai, ya, tempat untuk bersujud dan ya tempat yang suci. Fa'ayyuma, dan suci artinya bisa dipakai untuk bersuci. Fa'ayyuma rajulin min ummati adrokat hussalah fal yusalli. Maka siapapun dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Dalam riwayat Ahmad kata beliau, wa inda Ahmad aynama adrokatni as-sholatu ya tamastu wa sholaitu atamsahtu wa sholaitu ay tayamamtu wa sholaitu. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa ya kapanpun sholat itu ya aku dapatkan, artinya dia kapanpun masuk waktu sholat tersebut, maka aku pun mengusap kemudian melaksanakan sholat. Artinya aku bertayamum baru kemudian aku sholat. Ini dalil yang menunjukkan bahwa tayamum itu baru diperbolehkan ya ketika ketika masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat ya tidak disyariatkan baginya untuk melakukan tayamum. Ya. Jadi tayamum itu ketika sudah masuk waktu sholat. Baik. Kemudian kata beliau di sini ya, wa talabul ma wa ta'adduru istimaluhu wa iwazuhu ba'da talab. Ya. Kata beliau di sini, dan dia mencari air terlebih dahulu, tadi kita sudah sebutkan bahwa tidak boleh seseorang itu bertayamum kalau dia mendapati air atau ada air di sekitarnya. Dia harus mencari air terlebih dahulu, kemudian setelah dia mencari tidak dapat dia menggunakan air atau tidak ada airnya ya. Kemudian yang kelima, wa iwazuhu ba'da talab wa turab at-tahir. Dia menggunakan tanah yang suci. Jadi yang boleh dipergunakan untuk bertayamum itu, saudaraku kaum muslimin, adalah tanah. Nah, bagaimana dengan yang sering kita lihat sebagian orang bertayamum dengan mengusap apa saja? Ya, mengusap apa saja yang berdebu. Baik. Nah, ini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Mazhabnya Abu Hanifah, dan demikian juga mazhabnya Imam Malik, dan ini juga pendapatnya Imam Auza'i dan As-Sauri, beliau memperbolehkan ya dengan permukaan apapun. Sehingga dengan batu, dinding, ya, apapun yang kira-kira berdebu, maka boleh seseorang itu bertayamum. Ya, makanya ada kawan yang pernah pergi ke mana? Ke Maroko. Di sana kan mazhabnya Maliki. Dia cerita ketika di Maroko itu, di sof-sof terdepan itu biasanya syebeh-syebeh. Artinya orang-orang tua ya, yang mereka menghabiskan waktu usia-usia tua mereka itu di masjid terus. Nah, mereka ini kan kalau mau wudu kan kesulitan, mereka udah tua mereka. Kalau harus jalan ke belakang untuk berwudu susah. Maka di diberikan di depan itu batu-batu, ada batu-batunya. Terus kawan itu nanya, untuk apa ini batu? Kirain macam orang Syiah ya, harus ada batunya. Enggak, ternyata mereka batu itu dipergunakan untuk bertayamum. Jadi kalau mereka batal, ini mazhabnya Imam Malik ya, cerita kawan tadi. Kalau mereka batal, mereka langsung tayamum. Karena udah sebe, udah tua. Kalau ke belakang, aduh susah sekali, jalan aja susah. Aduh harus ambil wudhu, kadang turun tangga, naik turun tangga. Ya, sehingga mereka menganggap ini udzur. Lalu bagaimana cara bersucinya kalau batal wudunya? Sudah, mereka ambil batu tadi ya, gosok-gosok, kemudian usap wajah, usap tangan, selesai. Tayamum. Ya. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, juga Imam Al-Auza'i dan Ats-Tsauri. Ya. Adapun pendapat jumhur para ulama, mayoritas para ulama, dan ini yang lebih kuat insyaallah sesuai dengan dalil, maka tidak boleh kita bertayamum kecuali dengan tanah. Jadi harus di tanah. Ya. Kecuali harus di tanah. Ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan fatayammamu sha'idan thayyiban. Maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci. Jadi harus dengan tanah, enggak boleh misalnya ke lantai atau ke dinding atau ke apa ke pintu atau ke jendela ya, nggak boleh, harus dengan tanah yang suci, dengan tanah yang suci. Ini pendapatnya Imam Jumhur para ulama, Sa'i dan Thayyiban ya. Nah, kemudian di sini dikatakan tidak boleh dicampuri dengan kotoran. Jadi tanahnya pun harus suci, artinya nggak boleh sembarangan bercampur dengan kotoran. Ya, misalnya ada kotoran hewan di sana lalu dia pakai ya. Atau dia bukan ngambil debunya tapi pasir ya, pasir yang istilahnya tidak ada debunya, ya, pasir yang kasar. Ini juga tidak boleh menurut pendapatnya mazhab Syafi'iyah. Jadi dia harus berupa tanah ya, kemudian debunya itu dari tanah tadi. Ya, sa'i dan thayyiban. Ya. Tapi wallahu ta'ala a'lam ya, ini pendapatnya kita kemukakan kepada kaum muslimin, khilaf yang terjadi di dalam permasalahan ini ya. Mazhab Jumhur tadi mengatakan bahwa yang bisa dipakai untuk tayamum ini hanya tanah saja, tanah yang suci. Tapi sebagian ulama ya, mazhab Abu Hanifah dan mazhabnya Imam Malik mengatakan bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan, karena dalam hadisnya disebutkan waju'ilal ardu masjidan wa tahuran, dan bumi ini dijadikan bagi kami ya bersih dan suci. Artinya apa? Bumi dan segala permukaan yang ada ya, bisa itu apa dinding atau lantai atau apa ya. Maka menurut pada mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malik katanya boleh. Batu ya, batu boleh kata mereka. Bahkan batunya batu yang licin kata mereka. Batu yang licin, bukan batu yang berdebu bahkan. Batu yang licin kata mazhabnya Imam Malik. Tapi wallahu ta'ala alam, saya lebih menguatkan pendapatnya Imam Syafi'i karena beliau mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka hendaknya kalian bertayamum dengan tanah yang baik, dengan tanah yang baik. Sehingga tayamum dengan tanah. Ya. Nah, bagaimana kalau orangnya sakit? Ya udah diambilin tanah, kemudian itu yang dia pakai untuk bersuci. Ya, ambilkan tanah, taruh di tempat, kemudian dari tanah itu kemudian dia apa? Bersuci. Ya. Ini mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga mazhabnya jumhur ulama. Ya, karena dalilnya fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Ya. Kemudian kata beliau, rukun tayamum sekarang kata beliau, wa faraiduhu arba'atu asya. Ya. Dan ya, fardunya tayamum ini ada 4 perkara. Yang pertama adalah an-niyah, niat. Qala wa mashul wajhi. Kemudian yang kedua adalah mengusap wajah. Ya, mengusap wajah. Kemudian wal yadaini ma'al mirfaqain. Mengusap kedua tangan sampai kepada siku. Kemudian wat tartib dan tertib berurutan. Dan tertib berurutan. Ini rukun tayamum. Ya, rukun dari at-tayamum. Baik. Nah, mungkin ada pertanyaan juga, gimana Ustaz? Apakah kalau orang junub kemudian tidak mendapatkan air? Dia junub kemudian tidak mendapatkan air, maka apa yang harus dilakukan? Boleh enggak tayamum? Maka boleh juga ya. Maka boleh juga dia untuk bertayamum. Jadi bukan hanya untuk sholat saja, tapi bukan hanya pengganti wudu saja, tapi juga tayamum bisa menjadi pengganti apa? Mandi janabah. Ya, misalnya seseorang dalam keadaan safar, dia enggak mendapatkan air, lalu dia junub. Ya, lalu dia junub, maka yang demikian bisa dia bersuci dengan bertayamum. Dalilnya adalah sebuah hadis dari Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang laki-laki yang menyendiri. Lam yusalli fil qaum. Dia tidak salat bersama manusia, tidak salat bersama kaum. Faqala ya fulan, ma mana'aka an tusalli fil qaum? Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai fulan, apa yang mencegahmu dari salat bersama ya, bersama jamaah?" Kemudian dia mengatakan, "Faqala ya Rasulullah, asabatni janabah." Ya, wahai Rasulullah, aku ditimpa janabah. Wala ma'a, dan tidak ada air. Ya, faqala 'alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wajib bagimu untuk menggunakan tanah dan yang demikian sudah cukup bagimu. Ya, artinya boleh bagi dia untuk apa? Untuk menggunakan ya, untuk menggunakan tanah bertayamum dalam bersuci dari janabahnya. Jadi dia tidak harus mandi. Kalau dia tidak mendapatkan air. Ya. Nah, kemudian rukun dari tayamum ini, yang pertama adalah an-niyah. Ya, wa faraiduhu arba'atu asya. Ya, fardu dari tayamum 4 perkara. Yang pertama an-niyah. Ya. Jadi dia harus berniat. Niatnya niat tayamum. Enggak boleh niatnya main tanah aja ya, enggak sah dia tayamumnya. Jadi dia niat tayamum. Dalilnya adalah hadis yang sudah sering kita baca ketika membahas niat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Ya, hanya saja amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Dan setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka hendaknya dia menghadirkan niat ketika ingin bertayamum. Nah, bagaimana niatnya? Apakah perlu dilafadzkan atau tidak? Tidak perlu. Yang penting apa? Dia meniatkan dalam hatinya. Ya, dia meniatkan dalam hatinya untuk bertayamum tanpa harus melafadzkannya. Tidak ada riwayat dari Nabi SAW beliau mengucapkan niat untuk bertayamum. Tidak ada riwayatnya sama sekali. Carilah kalau ada. Tidak ada. Sehingga apa? Niat dalam hati. Walaupun sebagian ulama memperbolehkan melafadzkan niat untuk memperkuat apa yang ada dalam hati, tapi yang lebih kuat dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW bahwa niat itu tidak dilafadzkan dengan lisan. Cukup dia berniat dengan hatinya untuk melakukan at-tayammum. Kemudian wa mashul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqain. Kemudian dia dia mengusap wajah dan kedua tangannya sampai kepada sikunya. Nah, ini dia cara bertayamum. Dia mengusap wajahnya, kemudian dia mengusap tangannya sampai apa? Ma'al mirfaqain, sampai kepada dua sikunya. Baik, sekarang permasalahan. Berapa kali kita menepuk tanah dan sampai mana kita mengusap? Apa cukup dengan kedua cukup kita mengusap wajah dan kedua telapak tangan atau harus sampai ke siku? Nah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa cukup diusap wajah dan kedua telapak tangan saja dengan satu tepukan. Jadi begini caranya. Ya, misalnya ini tanah ya. Kita tepuk, tap. Kemudian usapkan ke wajah. Punya kacamatanya dibuka dulu ya. Ya. Jadi, tepukan, kemudian usapkan ke wajah. Lalu tangan kiri usap tangan kanan usap tangan kiri. Selesai. Hanya satu kali. Perhatikan ini ya, Ibu yang di grup ya, tangan kita nepuk satu kali ke tanah. Ya, sekali ketepukan, terus ke wajah, kemudian tangan kanan, tangan kiri. Selesai, kita dalam bertayamum. Ini merupakan pendapat ya para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan cukup satu kali. Dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu." Maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan tanah tersebut. Ya. Jadi caranya adalah dengan mengusap wajah sekali, kemudian tangan. Dan aid, tangan, ya, itu kata para ulama, tangan itu ya mulai dari pergelangan tangan ini. Makanya kalau ada orang yang mencuri, kan orang yang mencuri itu kan dihukum potong tangan. Ya. Nah, potong tangannya apakah sampai siku? Enggak. Ya, apakah sampai siku potong tangannya? Enggak. Yang dipotong di pergelangan tangan. Makanya yang diusap dalam tayamum juga wajah dan pergelangan tangan saja. Sampai pergelangan tangan, telapak tangan ini. Sampai pergelangan aja. Enggak perlu sampai ke siku. Ini dalil mereka yang pertama. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa dalam tayamum itu hanya ya, sekali usapan saja. Ya, hanya sekali usapan saja, kemudian di wajah, diusapkan ke wajah. Sekali tepukan, kemudian diusapkan ke wajah dan ke telapak tangan. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ammar ibn Yasir. Beliau mengatakan, ja'a rajulun, ya, atau disebutkan dalam riwayat tersebut, ja'a rajulun ila Umar ibn Khattab, faqala inni ajnabtu falam usibil ma. Di masanya Umar bin Khattab, ada orang datang kepada Umar. Kemudian dia mengatakan, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, saya terkena junub, ya, terkena janabah, ya, ajnab tu, ya, aku junub, walam usibil ma, dan saya tidak bisa menggunakan air. Faqala Ammar ibn Yasir li Umar bin Khattab, maka kemudian Ammar bin Yasir mengatakan kepada Umar bin Khattab, amma tadhkuru anna kunna fi safarin ana wa anta. Ya. Wahai Umar, tidakkah engkau mengingat bahwa dulu kita pernah safar? Ya. Ketika itu fa amma anta falam tusalli wa amma ana fata'ammaqtu fasallaitu. Maka ketika itu, ketika kami tidak mendapatkan air ketika itu, ketika safar, ya, kata siapa? Ammar bin Yasir. Aku kemudian menggulingkan badanku ke tanah. Fasolah itu. Kemudian aku menyebutkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau pernah safar, kemudian tidak mendapatkan air. Lalu bagaimana caranya? Beliau beristihad. Caranya apa? Mengguling-gulingkan tubuh beliau ke tanah. Fadzakar tulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kemudian aku pun mengatakan, melaporkan hal tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya dia menceritakan kejadian tersebut, bahwa dia dalam safar kemudian tidak mendapatkan air. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamakana yakfika hakadha. Sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan hal yang demikian. Fadaraba Nabi sallallahu alaihi wasallam bikafaihil ard wa nafaqa fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kafaih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ya menepuk tanah dengan kedua telapak tangannya. Beliau menepuk tanah dengan kedua telapak tangannya. Kemudian wanafaqah fihima, kemudian beliau meniupnya. Meniup kedua telapak tangan tersebut, tsumma masaha bihima wajhahu wa kafaih. Selesai. Ya, kita ulangi sekali lagi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam bikafaihil ard. Ya. Fanafaqa fihima. Kemudian beliau meniup keduanya. Tsumma masaha bihima wajha. Lalu beliau mengusap wajahnya, wa kafai, dan kedua telapak tangannya. ya, selesai. Demikian tayamumnya yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menepuk tanah, kemudian meniup, lalu mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Ini dalil yang sangat jelas menunjukkan bagaimana tata cara tayamumnya Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Ya, yang diusap hanya wajah dan telapak tangan dan cukup dengan satu tepukan. Adapun mazhab sebagian para ulama, mazhab yang kedua, ya, mazhab yang kedua mengatakan bahwa yang diusap itu sampai ke siku. Sampai ke siku. Jadi, dan menepuk tanahnya itu dua kali. Satu kali untuk wajah, satu kali kemudian untuk apa? Tangan kanan, tangan kiri. Ya. Dalilnya adalah sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tayamum darbatan. Kata Abdullah bin Umar, tayamum itu ada dua tepukan. Tayamum itu dengan dua tepukan. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain. Tepukan yang pertama untuk wajah dan tepukan yang kedua untuk tangan, ila mirfaqain, sampai kepada dua siku. Ah. Ya. Kita ulangi lagi hadisnya. Nabi SAW mengatakan bahwa ya, at-tayamum darbatan. Tayamum itu dengan dua tepukan. Ya, darbatun lil wajhi, satu tepukan untuk wajah, wa darbatun lil yadain, dan satu tepukan untuk tangan, ilal mirfaqain, sampai kepada siku. Nah, ini dalil mereka. Kemudian juga dalil lainnya yang menunjukkan bahwa yang diusap itu sampai kepada siku, ya, yang namanya tayamum ini kata mereka pengganti dari wudu. Yang namanya wudu, tangan itu bukan hanya telapak tangan saja yang dicuci, tapi sampai kepada siku. Maka demikian juga tayamum kata mereka. Jadi harus apa? Dari tangan, telapak tangan sampai kepada siku. Ini pendapat yang kedua. Dan ini yang kebanyakan dipraktekan. Yang waktu kita dulu sekolah diajari tayamum ya sampai mana? Sampai siku. Maka di mana yang lebih kuat? Yang mana yang lebih kuat dari kedua pendapat ini? Ya, tentunya dalil dari hadisnya Ammar bin Yasir ketika beliau menggambarkan bagaimana sifat tayamumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tentu yang lebih kuat. Ya, tentu yang lebih kuat ya, bagaimana prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Adapun hadis tadi yang mereka sebutkan, ya, hadisnya Abdullah bin Umar, at-tayamum darbatan, yang namanya tayamum itu dengan dua tepukan, tepukan yang pertama untuk wajah, kemudian tepukan yang kedua untuk tangan sampai kepada siku. Ini hadisnya mauquf. Mauquf artinya cuma sampai kepada Abdullah bin Umar. Ini adalah ucapannya Abdullah bin Umar. Bukan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Sedangkan hadisnya Ammar bin Yasir tadi, beliau ya menyaksikannya langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ini ucapannya Abdullah bin Umar. Sehingga mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat insya Allah adalah cukup satu tepukan dan telapak tangan saja tanpa sampai kepada siku. Ya, sampai kepada siku. Ya. Jadi ini, dan ini merupakan pendapat ya, qaul qadimnya Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, pendapat lamanya Al-Imam Syafi'i, demikian juga pendapatnya Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Malik. Bahwa yang namanya tayamum cukup telapak tangan saja, tidak perlu sampai ke siku. Ya, enggak bisa dikiaskan dengan wudu karena ini berbeda. Ya, alat yang dipakai pun berbeda, kemudian penyebabnya berbeda. Ya, kalau wudu itu pakai air, kalau ini dengan tanah, maka apa? Ya sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan apa? Dengan mengusap wajah lalu langsung diusapkan ke tangan kanan, ke tangan kiri. Selesai. Jadi kesimpulannya, ya, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tayamum itu sangatlah mudah. Ya, Anda datang ke tempat, ke tanah, kemudian cari tanah, kemudian tempelkan, tepukkan tangan ke tanah sekali, kemudian tiup, lalu usap wajah, ya, kacamatanya dibuka dulu, usap wajah, setelah itu apa? Tangan kanan, tangan kiri. Coba masing-masing praktek, ya, dua tangan ini, ya, ini lihat, kacamata nggak boleh ada ya. Demikian juga cincin, ibu-ibu, cincin copot, ya, cincin copot, karena dia menghalangi debu tadi untuk ke tangan kita. Cincin copot, ya, ini tangan harus bebas juga dari apa? Dari sesuatu yang menghalangi debu tadi, sehingga nggak boleh ada cincin, ya, kacamata juga harus dibuka, ya, sudah, ya, kedua tangan, kemudian kita tepukkan. Tiup, ya, sehingga yang tersisa itu hanya tinggal debu saja. Habis itu wajah, lalu apa? Tangan kanan, tangan kiri, selesai. Ya, kita ulangi sekali lagi, ya, singkirkan semua penghalang, kemudian, ya, tangan kita tepukkan ke tanah, tiup. Lalu ke wajah, tangan kanan, tangan kiri, selesai tayamum. Ya, demikianlah tata cara tayamumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan melakukan itu maka kita sudah menjalankan tayamum yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa sunnahu salah satu asya. Kemudian sunnahnya tayamum ada tiga perkara. Yang pertama tasmiyah, kemudian taqdimul yumna alal yusra wal mu'alah. Disunahkan kita membaca bismillah. Ya, dalilnya dalil yang umum. Ya, kullu amrin dzibalin. Ya, setiap amalan yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka dia terputus. Tapi hukumnya sunnah saja, tidak sampai pada wajib. Ya, tidak sampai hukumnya wajib ya pada wajib. Sehingga baca bismillah ya, baca bismillah. Kemudian taqdimul yumna ala yusra, tangan kanan kanan dulu. Berarti apa? Ketika kita menepuk tadi kanannya dulu. Jadi yang diusapkan tangan kiri dulu. Tangan kiri dulu. Baru ya, tangan kiri diusapkan ke tangan kanan, baru tangan kanan diusapkan ke tangan kiri. Jadi yang diusap itu yang didahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Kemudian al-mu'alah, ya, al-mu'alah. Ya. Dia harus apa? Berkesinambungan, jangan nunggu lama, ya. Wajah, kemudian tangannya kemana dulu, makan pecel lele dulu baru ke apa? Tangannya, ya. Enggak boleh. Dia harus berkesinambungan, harus cepat, ya, harus selesai. Ya. Ini tata cara tayamum sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, lupa kita sebut ini. Wa tertib ya, dan tertib harus wajah dulu baru tangan. Jangan tangan dulu baru wajah. Ya, karena di dalam ayatnya disebut famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Ya. Maka tayamumlah kalian dengan tanah yang baik, kemudian usaplah wajah kalian, kemudian tangan kalian, ya, dan tangan kalian. Di sini disebutkan wajah terlebih dahulu, baru tangan. Baik. Ini pembahasan tentang tayamum. Adapun yang membatalkan tayamum, nah ini agak panjang pembahasannya karena ada beberapa khilaf di sana. Demikian juga tentang mengusap perban atau gips, ya, tentang mengusap perban atau gips ini juga masih berkaitan dengan pembahasan tayamum. Insyaallah ini pertemuan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya di lewat Zoom, kami persilahkan ya. Jadi ini belum selesai kita pembahasan tayamum, baru kita bahas tentang syarat dan rukun dari at-tayamum. Insyaallah pekan depan dan sunnahnya juga ya. Insyaallah pekan depan kita akan bahas apa yang bisa membatalkan at-tayamum dan bagaimana hukumnya mengusap bagian tubuh yang diperban. Baik. Nagi Filauna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian yang di grup Zoom kami persilakan untuk masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol.